Naam, kita masuk ke bab yang baru dari kitab Al-Munakhalah An-Nuniyah. Alhamdulillah, tinggal beberapa bab lagi, kurang lebih 5 bab. Setelah itu kita masuk ke kitab yang baru, yaitu kitab Al-Janaiz. Berkata al-mu'allif rahimahullah, bab salatil aidain, bab salat dua id. Dua id maksudnya Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitr yaitu hari raya yang dilakukan setelah Ramadan. Sedangkan Idul Adha yaitu id di waktu berkurban. Dan dua id ini yang dikenal di dalam Islam dalam setahun. Ya, ada dua id yang dikenal di dalam Islam dalam setahun. Dan kaum muslimin tidak mengetahui ada id yang lain dalam setahun tersebut kecuali Idul Fitr dan Idul Adha. Adapun id atau perayaan-perayaan yang lainnya yang dirayakan oleh kebanyakan orang-orang, keumuman manusia, dan bahkan juga sebagian dari kaum muslimin, perayaan-perayaan selain daripada Idul Fitri dan Idul Adha ini adalah hari raya-hari yang bid'ah. Dikatakan hari id itu berasal dari kata ada ya'udu. Ya, ada ya'udu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, summiyal 'idu 'idan li'annahu ya'udu. Dinamakan hari id itu id karena hari id tersebut selalu kembali. Ya. Apakah pada setiap pekan ataukah pada setiap bulan atau pada setiap tahun, imma fi kulli usbu'in atau fi kulli syahrin atau fi kulli sanatin. Nah, pada setiap pekan Id yang dikenal di kalangan kaum muslimin adalah pada hari Jumat. Adapun pada setiap tahun yang dikenal di kalangan kaum muslimin adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun Id-Id yang lainnya tidak dikenal di dalam Islam dan di dalam sejarah Islam. Seperti Id, perayaan Maulid, hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Tar. Seperti perayaan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataukah seperti Al-Isra wal Mi'raj, perayaan Isra dan Mi'raj, ataukah perayaan Hijratul Rasul, ya, hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataukah tahun baru Hijriah, ataukah tahun baru Islam, apa? Tahun baru Masehi, ya, hari Ibu, ya, hari Bapak, enggak ada hari Bapak. Hari anak ada. Iya. Hari anak ada, hari Bapak yang enggak ada. Nah, kemudian hari Kartini, nah, hari proklamasi, nah, yang demikian ini tidak dikenal di dalam Islam dan perayaan-perayaan tersebut adalah perayaan yang bid'ah. Berkata hafizahullah ta'ala, amma anna solat al-idi rak'atani, adapun bahwa solat id itu sebanyak dua rakaat. Fala khilafa fi dhalik, maka tidak ada perselisihan dalam permasalahan ini. Kita telah sebutkan kemarin riwayat siapa ya kawan? Hah? Tentang salat Id, jumlah salat Id. Hah? Masih ingat ya? Riwayatnya siapa? Baru kita lalui kemarin. Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, beliau mengatakan salat al-Jumu'ah rakaatan, salatul Safar rakaatan, salatul Fitr rakaatan, salatul Adha rakaatan. Hah? Tamamun ghairu qasrin 'ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwa salat Id itu dua rakaat. Dan salat Idul Adha juga dua rakaat. Dan itu sempurna, bukan qasar. Bukan meringkas. Nah, itu berdasarkan dari lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun tentang salat Id yang dilakukan sebanyak dua rakaat ini, telah bersepakat para ulama tentang jumlah rakaat tersebut dan tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Di antara ulama yang menukilkan ijma, di antaranya Ibnu Qudamah. Beliau menukilkan di dalam kitabnya Al-Mughni Ya, beliau mengatakan la khilafa baina ahli al-'ilm fi anna salatal 'idi ma'al imami rak'atan. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa salat Id bersama imam itu sebanyak 2 rakaat. Nah, Imam Ibn Qudamah dalam Al-Mughni. Demikian pula Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau termasuk yang menukilkan ijma', sebagaimana yang beliau sebutkan di dalam kitab Al-Majmu', jilid 5 halaman 17. Nah, ya. Adapun tentang hukum salat Id itu sendiri, terjadi khilaf di kalangan para ulama. Jumhur dari kalangan para ulama menyatakan bahwa salat Id itu hukumnya sunnah. Itu hukumnya sunnatun muakkadah. Dalam artian apabila seorang meninggalkannya maka tidak dikenakan padanya dosa. Terjadi khilaf dalam permasalahan ini. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau menyebutkan berdasarkan dalil-dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau menguatkan pendapat tersebut yang menyatakan bahwa melaksanakan salat Id bagi orang-orang yang tidak mempunyai udzur hukumnya adalah wajib fardu ain. Hukumnya adalah fardu ain. Ya. Nah, beliau berdalil dengan beberapa dalil. Di antara dalil yang beliau jadikan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para wanita untuk keluar dari rumahnya, hadis Ummu Athiyyah. Mereka semuanya diperintahkan untuk keluar. Ya, menuju musalla sampai kepada wanita-wanita pingitan. Ya, zawatul khudur. Mereka yang selalu tinggal di dalam rumahnya yang dipingit itu pun diperintahkan untuk keluar menuju musalla. Adapun wanita-wanita yang dalam keadaan haid maka mereka menyaksikan kebaikan. Adapun yang tidak dalam keadaan haid tentunya mereka hendaklah melaksanakan sholat. Nah, wanita-wanita yang tidak pernah keluar rumah saja, wanita-wanita pingitan saja yang sebenarnya asal melaksanakan sholat bagi wanita itu lebih afdal untuk diamalkan di rumahnya. Atau diperintahkan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk keluar. Bahkan ketika salah seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah ihdana laisalah jilbab. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah seorang kami tidak mempunyai jilbab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, litulbisa ukhtuha min jilbabiha. Hendaklah saudaranya meminjamkan badannya jilbab untuk dia pakai keluar. Ya. Sebab terkadang mungkin di antara mereka yang tidak pernah keluar rumah ini tidak mempunyai jilbab, toh diperintahkan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminjam jilbab dari saudaranya yang lain. Ini menunjukkan ta'kid dan penekanan bagi seorang untuk keluar menuju lapangan dan melaksanakan sholat bagi orang-orang yang tidak mempunyai uzur. Kemudian di antara dalil yang beliau jadikan sebagai hujjah tentang wajibnya dan fardhu ainnya melaksanakan sholatul Id, yaitu hadis gugurnya sholat Jumat apabila bertemu antara hari Jumat dan hari Id. Apabila berkumpul dua hari raya ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam hadis yang sudah pernah kita baca bahwa barang siapa di antara kalian yang ingin, maka boleh dia sholat. Barang siapa yang tidak ingin melaksanakan sholat Jumat, maka tidak mengapa, la haraj. Tidak berdosa bagi dia untuk meninggalkan sholat Jumat dan menggantinya dengan sholat duhur. Para ulama mengatakan, di sini menunjukkan bahwa dengan bertemunya dua hari raya tersebut, ya, yang menyebabkan sholat Id tersebut menjatuhkan keguguran sholat Jumat, kewajiban sholat Jumat. Dan tidak ada suatu amalan yang menggugurkan suatu amalan yang asal hukumnya wajib, kecuali yang menggugurkan itu pun wajib. Paham ini, ikhwan? Jadi, apabila amalan tersebut menggugurkan suatu amalan yang hukumnya wajib, maka yang menggugurkan ini hukumnya wajib. Karena tidak mungkin sunnah itu menggugurkan kewajiban. Ya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Dan dua dalil ini yang menunjukkan di antara dalil yang lain dan dua dalil ini yang paling kuat, wallahu a'lamu bis-shawab, yang menunjukkan wajibnya bagi seorang untuk melaksanakan salat salatul Id. Wa amma annaha sab'u takbiratin fil ula. Adapun ya, salat Id itu 7 takbir pada takbir yang pertama. Maksudnya 7 takbir ini selain takbiratul ihram ya. Berarti pada rakaat yang pertama seluruhnya 8 takbir. Jadi 7 takbir ini yang disebut dengan takbirat zawaid. Takbir-takbir tambahan. Ya, selain dari takbiratul ihram. Wa khamsun fi tsaniyati, dan 5 takbir pada rakaat yang kedua. Yaitu selain takbir apa, ikhwan? Selain takbir ketika bangkit dari rakaat yang pertama menuju ke rakaat yang kedua. Falil hadis sahih, ini berdasarkan hadis yang sahih. An Aisyah radhiyallahu anha fi Sunan Abi Dawud. Dari hadis Aisyah di dalam Sunan Abi Dawud, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yukabbiru fil fitri wal adha. Adalah beliau bertakbir pada Idul Fitri dan Idul Adha, fil ula sab'u takbirat wa fis tsaniyati khamsan. Pada rakaat yang pertama itu 7 takbir dan pada rakaat yang kedua itu 5 takbir. Walahu syahidun min hadis Abdullah bin Amr, dan mempunyai penguat dari hadis Abdullah bin Amr, wa huwa ashahhu ma fil babi, dan inilah yang paling sahih yang terdapat di dalam bab ini. Wa ilaihi dhahaba al-Imam Syafi'i wa Ahmad wa jama'atun, dan inilah yang menjadi pendapat al-Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan sekelompok dari para ulama. Naam. Hadis ini pun disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Wa amma istihbabuha fil musalla, adapun disunnahkannya melaksanakan salat itu di musalla, yakni di lapangan. Falima fi sahihaini min hadithi Abi Sa'idin, berdasarkan yang terdapat di dalam Bukhari dan Muslim dari hadith Abi Sa'id, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yawm al-fitri wal-adha ila al-musalla, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha menuju musalla. Wa qala bidzalika al-imamu Malikun wa Ta'ifatun, dan ini adalah pendapat al-imam Malik dan segolongan dari kalangan para ulama, juga pendapat al-imam Syafi'i rahimahullah. Nah, kecuali pada pendapat al-imam Syafi'i terjadi perincian, ada perincian di situ ya. Beliau mengecualikan apabila masjid tersebut luas maka tidak mengapa. Akan tetapi zahir dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa yang sunnah adalah di lapangan. Selama tidak ada uzur ya, maka hendaklah dilakukan salat tersebut di lapangan. Wallahu a'lamu bis-shawab. Sampai di sini insyaallah. Kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya.